حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله الحمد لله. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana semata-mata karena nikmat dan juga karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di sini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang mulia, yaitu Masjid Al-Ikhlas Dawo. Yang mana masjid ini walaupun disebut musholla, secara fikih, secara syar'i termasuk masjid. Ya, mau besar mau kecil, selama digunakan untuk sholat lima waktu berjamaah tanpa libur, maka disebut masjid. Maka kita bisa berkumpul di masjid ini semata-mata atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hendaknya kita banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, beserta para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak, dan semoga kita termasuk di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian rahiman wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran dari kitab Tajrid at-Tauhid al-Muhid karya Imam Al-Maqrizi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Maqrizi, penulis kitab ini mengatakan, sampai tuku aku namakan kitab ini Tajridu Tauhid al-Mufid. Wallahu as'alu al-auna 'ala al-'amal bihi bimannihi wa karamihi. Hanya kepada Allah lah aku memohon pertolongan agar bisa mengamalkan apa yang aku tulis di sini dengan bantuan atau pertolongan Allah berupa nikmat dan juga karom dan juga kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, qawluhu sammaytuhu tajridu tauhid al-mufid. At-tajrid yakni takhris. Jadi kitab ini judulnya Tajridu Tauhid al-Mufid. Kata-kata yang pertama tajrid, tajrid artinya takhris, mengikhlaskan atau memurnikan. Yakni takhlisu at-tauhid minasy-syawa'ibi wasy-syirkiyyati wal-bid'ah. Itu maksudnya memurnikan tauhid sehingga tidak tercampur dengan kotoran-kotoran, tidak tercampur dengan kesyirikan, dan juga tidak tercampur dengan kebid'ahan. Wallahu as'alul auna 'ala al-'amali bihi bimannihi. Dan aku mohon pertolongan kepada Allah untuk bisa mengamalkan apa yang ada dalam kitab ini, yang kata Al-Maqrizi. Yas'alullaha ay yuwaffiqahu 'ala al-'amali bima qala wa kataba. Penulis meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada beliau sehingga bisa mengamalkan apa yang beliau katakan dan apa yang beliau tulis. Hukum tulisan itu sama dengan hukum perkataan. Ya, Al-Imam Al-Kathir mengatakan al-kitabah bimanzilatil qawl, tulisan itu sama dengan perkataan. Jadi kalau ada ustaz ya, kemudian nulis buku atau ulama nulis buku, kemudian kita menukil telah berkata ulama fulan, padahal dari tulisan ini boleh-boleh saja, sudah betul ya. Tulisan tapi kita nukil telah berkata, karena tulisan itu bimanzilatil qaul, sama dengan perkataan. Dan juga semua yang antum tulis di media sosial ya, di Facebook, di Twitter, di WhatsApp, semuanya nanti akan dihisab sebagaimana perkataan. Tulisan juga akan dihisab sebagaimana perkataan. Wahakadha yakunul alimu ar-rabbani. Demikianlah seorang ulama yang rabbani. Innahu la yu'allifu wa yatakallamu wa huwa ala khilafi ma yakun. Ulama yang rabbani tidak akan menulis sesuatu atau mengucapkan sesuatu, kemudian dia malah melakukan yang sebaliknya, melakukan yang berlawanan dengan apa yang disampaikan. Nah, maka ini bukan ulama rabbani atau bukan ulama. Wala ya'malu bima yaquluhu, atau dia tidak mengamalkan apa yang dia ucapkan. Dia nyuruh-nyuruh orang, dia memotivasi orang, tapi dia sendiri tidak mengamalkan. Ini bukan sifat ulama rabbani. Bahkan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, la yakunu 'aliman, tidak dikatakan seseorang sebagai ulama, sebagai orang alim atau ustaz atau kiai atau semisalnya, hatta ya'mala bi ilmihi, sampai dia mengamalkan ilmunya. Ya, kalau ada orang yang hanya bisa menyampaikan, hanya bisa teori saja tapi amalannya nol, maka dia tidak bisa dikatakan alim atau ulama atau ustaz atau kiai. Fala budda an yakuna huwa awwalu man ya'malu bima yaktubu min al-haqqi. Maka dia harus berusaha menjadi orang yang paling pertama mengamalkan apa yang dia tulis berupa kebenaran. Wa bima yaqulu, dan orang yang paling pertama mengatakan atau mengamalkan apa yang dia katakan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan, kenapa kalian memerintahkan kepada orang sesuatu yang kalian sendiri tidak amalkan? Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah kalau kalian mengucapkan apa yang tidak kalian amalkan. Surat Saf ayat 2 sampai ayat 3. Wa qala subhanahu wa ta'ala li bani Israil, dan Allah juga katakan kepada bani Israil, atamununa an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Kenapa kalian nyuruh-nyuruh orang melakukan kebaikan tapi kalian sendiri lupa sama diri kalian, padahal kalian membaca kitab? Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Surah Al-Baqarah ayat 44. فَمَنْ كَتَبَ كِتَابًا أَوْ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ مِنَ الْحَقِّ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ أَوَّلَ الْمُتَمَثِّلِينَ لَهُ. Maka siapa yang nulis kitab atau siapa yang membahas suatu pembahasan yang isinya kebenaran, maka wajib bagi dia untuk menjadi orang yang paling pertama yang menaatinya, yang melaksanakannya. وَإِلَّا يَكُونُ مِمَّنْ يَكُونُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. Kalau tidak demikian, maka dia menjadi orang yang mengatakan apa yang dia tidak kerjakan. Bayakunu mangkutan wa mubghidan mubghadan indallahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia menjadi orang yang Allah murkai dan Allah murkai. Nah, maka perhatikan ya. Ia kata beliau, kalau sudah nulis, kalau sudah mengucapkan, maka jadilah orang yang paling pertama kali berusaha untuk mengamalkan. Ini pemahaman yang benar dari surat As-Saff 2-3 tadi dan juga surat Al-Baqarah ayat 44 tadi. Kalau jenengan sudah ucapkan, jenengan sudah sampaikan, jenengan sudah tulis, maka berusaha mengamalkannya. Itu pemahamannya. Tidak benar kalau dari ayat ini dikatakan bahwasanya orang yang berdakwah itu harus enggak boleh salah. Nah, kalau dia salah, ini pemahaman keliru. Maksudnya dari ayat ini berarti orang yang nasihati orang lain itu harus suci. Harus enggak boleh salah. Harus suci dulu baru nyampaikan. Enggak boleh dosa dulu baru nyampaikan. Kalau demikian enggak ada orang yang boleh nyampaikan. Enggak ada orang yang boleh nasihat. Karena semua kita berdosa. Kalau gitu kapan kita nyampaikan nasihat? Kapan kita nyampaikan kebenaran? Kalau harus nunggu suci dulu, gak pernah dosa. Berarti harus nunggu jadi nabi dulu. Dan itu gak mungkin. Maka ini pemahaman keliru. Kalau dipahami bahwasanya orang yang nyampaikan nasihat, orang yang berdakwah, yang menyampaikan ilmu harus suci dari dosa dulu. Tidak harus. Kemudian juga pemahaman yang menyimpang yang kedua, yang keliru yang kedua adalah bukan berarti kita tidak boleh menyampaikan sesuatu yang belum bisa kita kerjakan ketika memang kita belum bisa melakukannya. Bukan tidak mau, tapi memang belum bisa melakukannya, belum ada kemampuan untuk melakukannya. Contohnya, misalnya boleh gak ustaz ngajar fikih haji, tapi dia belum haji, boleh gak? Boleh. Apakah berarti karena ustaz belum naik haji, kemudian dia gak boleh ngajar fikih haji seumur hidup sampai dia haji dulu? Enggak gitu konsepnya. Yang penting dia ilmui, dia pahami dalilnya, pemahaman ulamanya dia paham, dia boleh sampaikan. Walaupun dia belum mengamalkan, walaupun dia belum haji, maka tidak harus dia sudah amalkan dulu. Ya. Misalnya orang nyuruh untuk berkata-kata baik dan sopan, maka boleh dia sampaikan bahwasanya wajib untuk berkata-kata yang baik, nggak boleh berkata buruk, nggak boleh mencela, melaknat. Wajib untuk berkata-kata sopan pada orang lain, walaupun dia sendiri kata-katanya masih kurang baik. Jadi bedakan ya, kan tadi yang benar itu pemahamannya, kalau sudah nyampaikan, kalau sudah nulis, maka berusaha amalkan dengan menyampaikan apa yang belum dikerjakan. Itu beda. Kalau menyampaikan apa yang belum dikerjakan, selama yang disampaikan itu benar, gak apa-apa. Masalah dia belum mengerjakan nanti dirinci. Kalau memang belum mengerjakannya karena belum mampu, ya, maka dia gak dosa. Tapi kalau dia tidak mengerjakannya karena malas atau karena hawa nafsu, maka dia dosa. Tapi nyampaikannya gak apa-apa. Ya, orang yang menyampaikan wajib untuk berkata-kata baik, berkata-kata sopan, dia sendiri kata-katanya masih kotor misalnya, maka nyampaikannya gak apa-apa. Tapi ketika dia menyelisihi apa yang dia sampaikan, dia dosa. Jadi perlu dibedakan. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, beliau bukan dari Mekah Madinah. Ya, saya lupa dari mana. Tapi beliau bukan dari Mekah Madinah. Sehingga beliau untuk naik haji itu perlu mengumpulkan uang dulu. Nabung, sama seperti kita. Jadi enggak mudah bagi beliau untuk haji. Nah, beliau ulama bahkan beliau sebelum beliau bisa mampu untuk naik haji, beliau sudah nulis kitab khusus tentang haji, fikih haji lengkap. Kemudian pada suatu hari atau pada suatu masa Allah mampukan beliau untuk naik haji. Ya, setelah kumpul uang, nabung, kemudian bisa melakukan perjalanan ke Baitullah, akhirnya beliau naik haji. Ketika dalam proses manasik haji dan proses ritual-ritual ibadah haji, ada beberapa perkara yang masih beliau bingungkan. Yang namanya ulama, ulama itu semakin banyak ilmunya, semakin banyak merasa gak tahu. Ya. Kalau orang awam santai-santai aja, kayaknya semuanya benar. Ini kalau orang semakin berilmu itu karena mikir, kalau ini gimana, kalau ini gimana. Banyak ulama seperti Ibnu Jauzi merasa ini ada yang dia masih ragu, ini gimana caranya, ini gimana hukumnya. Kemudian beliau disapa oleh seseorang, ya fulan, kenapa kamu lagi bingung? Iya lagi bingung saya. Kalau kamu lagi bingung, kamu baca kitab ini. Setelah dilihat ternyata itu kitab Ibnu Jauzi sendiri. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tidak harus orang itu menyampaikan ilmu dalam keadaan dia sudah mengerjakan. Ya. Kalau memang yang disampaikan itu betul, pemahamannya sesuai dengan dalil, sesuai dengan pemahaman para ulama, maka tidak masalah sampaikan. Kemudian, "I'lam anna Allah subhanahu wa rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa ilahuhu." Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb dari segala sesuatu, dan dialah Allah yang menguasai segala sesuatu, dan dialah Allah satu-satunya sesembahan. Maka ini sudah masuk ke materi inti yang kita bahas dari kemarin, baru mukaddimah. Mukaddimah saja sudah 6 pertemuan ya. Ini menunjukkan menunjukkan ilmu itu banyak yang belum kita ketahui, ya, banyak sekali. Jadi untuk bahas mukadimah saja sampai enam pertemuan, apalagi ilmu-ilmu yang lainnya. Maka enggak ada alasan buat kita untuk malas-malasan untuk menuntut ilmu, karena banyak yang belum kita ketahui. Nah, beliau masuk ke materi inti. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, adalah Tuhan dari segala sesuatu. Dan dialah Allah penguasa dari segala sesuatu, dan Allah satu-satunya sesembahan. Nah, pertama, menerjemahkan Rabb dengan Tuhan hukumnya boleh-boleh saja, ya. Karena memang kata-kata Tuhan dalam bahasa Indonesia itu maknanya sama dengan kata-kata Ar-Rabb, kurang lebih sama. Makanya tidak masalah, ya. Namun jangan sampai menyebut atau menerjemahkan Rabb dengan Tuhan dengan alasan malu. Kalau itu keliru, ya, biasanya nyebutnya Allah, tapi karena ada orang non-muslim misalnya, atau karena ada orang yang nasionalis, atau karena ada atasannya, nyebutnya Tuhan, ya. Semoga Tuhan memudahkan kita. Biasanya nyebut Allah, tapi malah nyebutnya Tuhan karena malu. Nah, ini keliru kalau alasan seperti ini. Walaupun pada asalnya menerjemahkan Rabb dengan Tuhan itu boleh-boleh saja. Dakhala al-mu'allifu rahimahullahu fil mawdu'i wa ma sabaqa qahwa muqaddimah. Di sini penulis masuk ke dalam materi inti yang sebelumnya itu muqaddimah. Faquluhu i'lam hadhihi kalimatun 'azimah. Kata-kata i'lam ini adalah perkataan yang agung, yang mulia. Ai intabih wa ta'allam ma sayak. Yang artinya adalah perhatikan. Ilam itu artinya perhatikan. Wa ta'allam, dan pelajarilah apa yang akan saya sampaikan berikutnya. Jadi ilamnya perintah bagi kita pembaca untuk memperhatikan dan mempelajari dengan seksama. Qala ta'ala, contohnya adalah firman Allah ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Surat Muhammad ayat 19. Ini faedahnya kalau kita ngaji, ya. Kalau kita enggak ngaji, kita baca ayat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu aja yang kita tahu. Tapi kalau kita ngaji, kita baca di sini, i'lam itu artinya intabih wa ta'allam. Perhatikan dan pelajarilah. Maka makna ayat fa'lam annahu la ilaha illallah artinya, wahai kalian, wahai manusia, wahai hamba, perhatikanlah dan pelajarilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini ayat perintah untuk mempelajari tauhid. Bukan sekedar iseng-iseng ngasih tahu, bukan. Fa'lam, ketahuilah Allah itu satu-satunya sesembahan, loh, bukan hanya itu. Ini perintah untuk kita memperhatikan masalah tauhid dan mempelajari tauhid dengan sebenar-benarnya. Nah, ini faedahnya kalau kita ngaji, maka kalau kita baca ayat itu akan lebih terasa maknanya, akan lebih masuk ke dalam hati. Wastaghfir li dzambika, dan mintalah ampunan untuk dosa-dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan mintalah ampunan untuk orang-orang beriman yang laki-laki dan juga orang-orang yang beriman yang perempuan. Waqala, dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala katakan, wa'alamu annamal hayatun dunya annamal hayatud dunya la'ibun. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanya main-main, walahun, dan hanya kesia-siaan, wazinatun, dan hanya perhiasan. Maka maknanya ayat adalah, wahai manusia, perhatikanlah dan pelajarilah dengan seksama bahwasanya dunia itu hanya main-main, hanya kesia-siaan, dan hanya perhiasan saja. Surat Al-Hadid ayat 20. Waqala, dalam ayat yang lain, fa'lamu annallaha maulakum. Ketahuilah bahwasanya Allah adalah penolong kalian. Maka makna ayat adalah intabi, perhatikanlah dan pelajarilah bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya penolong kalian. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah Allah yang sebaik-baik penolong dan sebaik-baik penolong. Surat Al-Anfal ayat 40. Maka i'lam kalimatun azimatun tunabbihu ala ma sayati. Kata-kata i'lam itu adalah kalimat yang agung yang membuat kita memberikan perhatian pada kata-kata setelahnya. Bi an tata'allamahu wa tafhamahu, yaitu motivasi untuk mempelajari yang setelahnya i'lam dan motivasi untuk memahaminya. Qalu wa anna Allah subhanahu wa rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa ilahuhu. At-tauhidu ala sabil al-ijmali ismani. Dari perkataan beliau ini, tauhid itu secara umum ada dua macam. Al-awwal yang pertama, tauhidur rububiyyati, tauhid rububiyyah. Apa itu tauhid rububiyyah? Wa huwa tauhidullah bil bi'af'alihi kal khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imadati. Tauhid rububiyyah adalah tauhid mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Maka tauhid rububiyyah itu juga disebut dengan tauhid af'alullah. Tauhid rububiyyah disebut juga dengan istilah lain yaitu tauhid af'alullah, perbuatan Allah. Karena semua yang kita yakini dalam tauhid rububiyyah itu semuanya terkait dengan perbuatan Allah. Contohnya kal khalqi, menciptakan. Menciptakan perbuatan Allah. Wal rizqi, memberikan rezeki, itu perbuatan Allah. Wal ihya'i, menghidupkan, perbuatan Allah. Wal imadati, mematikan, juga perbuatan Allah. Wa tadbiril kauni, mengatur alam semesta, perbuatan Allah. Wal inzalil matari, menurunkan hujan, juga perbuatan Allah. Dan seterusnya. Maka ini definisi tauhid rububiyyah, mengesakan Allah dalam semua perbuatan-perbuatan. Wa kullu ma yakhtassu Allahu 'azza wa jalla bihi min al-af'ali. Dan juga mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam semua yang khusus bagi Allah dalam perbuatan-perbuatan. Contohnya menentukan jodoh, menentukan ajal, menentukan sakit sehat, ya, menentukan hidayah dan lain-lain, itu semua adalah perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Maka enggak boleh diserahkan kepada selain Allah. Kalau ada orang yang minta jodoh kepada selain Allah, maka dia melanggar ini, melanggar tauhid rububiyyah. Kalau ada orang minta rezeki kepada selain Allah, maka dia melanggar tauhid rububiyyah. Fa'ifraduhu bihi wa tauhidul rububiyyah. Mengesakan Allah dalam semua perkara di atas itu termasuk tauhid rububiyyah. Ya. Atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan yang lebih bagus lagi bahwasanya tauhid rububiyyah adalah mengesakan Allah dalam al-khalqu, penciptaan, wal mulku, penguasaan, wat tadbiru, dan pengaturan alam semesta. Jadi tiga perkara yang termasuk rububiyyah itu tiga perkara: penciptaan, kemudian penguasaan, dan pengelolaan atau pengaturan alam semesta. Contohnya memberikan rezeki kepada manusia. Maka urusan memberikan rezeki ini kan urusan mengatur manusia, tadbir. Maka masalah memberikan rezeki itu termasuk rububiyyah. Kemudian terjadinya bencana di alam semesta ini, ini juga termasuk tadbir, pengelolaan alam semesta. Maka urusan terjadi bencana atau tidak itu urusan rububiyyah, tauhid rububiyyah. Kemudian hidup matinya seseorang, ini termasuk masalah al-khalqu, penciptaan. Ketika Allah ingin dia ada, maka dia hidup. Ketika Allah ingin dia tidak ada, maka dia mati. Ini termasuk al-khalq, penciptaan, maka ini juga termasuk tauhid rububiyyah dan seterusnya. Wa yadkhulu fi tauhid rububiyyati al-asma wa sifat. Dan sebetulnya sudah termasuk dalam tauhid rububiyyah yaitu tauhid asma wa sifat. sebetulnya tauhid asma sifat itu termasuk dalam tauhid rububiyah. Karena yang terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Rahman, Maha Penyayang. Allah penyayang, penyayang itu kan perbuatan Allah. Allah itu Ghaffar, Maha memberikan banyak ampunan. Memberikan banyak ampunan itu perbuatan Allah. Allah itu Razzaq, memberikan banyak rezeki. Ini kan juga perbuatan Allah. Jadi tauhid rububiyah, tauhid asma sifat sebetulnya termasuk dalam tauhid rububiyah. Wa tauhid rububiyah yusamma at-tauhid al-'ilmiyyul i'tiqadi. Oleh karena itu, sebagian ulama menamai tauhid rububiyah dengan tauhid ilmi atau tauhid i'tiqadi. Tauhid rububiyah sebetulnya dengan tauhid ilmi atau tauhid i'tiqadi. Kemudian ada celah sedikit sariawan. Kenapa tauhid rububiyah disebut dengan tauhid ilmi? Karena semuanya terkait dengan pengilmuan, mengetahui. Allah Ta'ala Maha Besar. Yang dituntut dari kita di sini adalah kita mengetahui Allah Maha Besar. Allah Ta'ala Maha Penyayang. Yang dituntut dari ini kita mengetahui Allah itu Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun. Allah satu-satunya yang boleh diibadahi. Allah satu-satunya yang menciptakan. Allah satu-satunya yang mengelola alam semesta. Ini semua kita dituntut untuk mengilmui, mengetahui. Dan juga disebut dengan tauhid i'tiqadi. Karena kandungan dari semua tauhid rububiyah adalah tuntutan untuk meyakini i'tiqad. Jadi Allah yang mengatur alam semesta, kita disuruh untuk meyakini bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta dan seterusnya. Adapun nanti tauhid uluhiyah disebut juga dengan tauhid amali. Tauhid uluhiyah yang setelahnya nanti disebut dengan tauhid amali, karena dari tauhid uluhiyah kita dituntut untuk beramal. Contoh tauhid uluhiyah adalah berdoa hanya kepada Allah. Itu tauhid uluhiyah, berdoa hanya kepada Allah. Berdoa kan amalan. Sholat hanya untuk Allah, itu tauhid uluhiyah. Sholat kan amalan. Menyembelih kurban hanya untuk Allah, menyembelih juga amalan. Maka tauhid uluhiyah disebut juga dengan tauhid amali atau tauhid ibadah. Karena semua yang kita lakukan itu tauhid, yang kita lakukan tadi berdoa, menyembelih, sholat itu semua ibadah. Juga disebut juga dengan tauhid af'alul ibad. Tauhid uluhiyah juga disebut dengan tauhid af'alul ibad, perbuatan hamba. Nah, saya boleh katakan akhirnya yang kedua tauhidul uluhiyah, tauhid uluhiyah. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah. Wa huwa ifradullah azza wa jalla bi af'alil ibad. Yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dari sisi perbuatan hamba. Karena tauhid uluhiyah terkait dengan perbuatan kita, perbuatan hamba. Allati taqarrabuna biha ilaihi. Itu perbuatan hamba yang bisa mendekatkan diri hamba kepada Allah. Mimma syara'ahu lahum. Itu berupa perbuatan, itu berupa perbuatan-perbuatan yang Allah syariatkan kepada mereka. Bukan sekedar perbuatan saja, tapi perbuatan yang Allah suruh, yang Allah syariatkan. Tidak boleh sembarangan. Wa yukhlisuna lahu, dan mereka harus mengikhlaskan perbuatan-perbuatan tersebut kepada Allah. Wa la yusyrikuna ma'ahu syai'an, dan mereka tidak boleh mempersekutukan Allah dalam perbuatan-perbuatan tersebut, dalam ibadah-ibadah tersebut, syai'an sedikit pun kepada selain Allah. Wa tauhidul uluhiyah yusamma at-tauhidul amali. Dan tauhid uluhiyah juga disebut dengan tauhid amali, amal. Li'annahu amalun min jihatil ibad. Karena tauhid uluhiyah sejatinya adalah amalan. Amalan dari sisi manusia, dari sisi hamba. Nah, maka dari sini kita ketahui kita ketahui bahwasanya pembagian tauhid tidak selalu menjadi tiga. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tidak mesti. Nah, sebagai ulama membagi tauhid menjadi dua. Sebagaimana pembagian tauhidnya Al-Imam At-Tabari. Yang beliau sering disebut sebagai ulama yang pertama kali membagi tauhid. Al-Imam At-Tabari. Beliau membagi dua dalam tafsir At-Tabari. Sebagaimana juga yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim dalam Madaridus Salikin. Beliau menyebutkan beberapa pembagian tauhid menjadi dua. Seperti yang sudah disebutkan tadi, ada tauhid ilmi, ada tauhid amali. Ada tauhid af'alullah, ada tauhid af'al ibad. Ada tauhid ma'arifah wal itsbat. Ada tauhid ma'rifah wal itsbat, yang kedua tauhid al-qasd, al-qasdu wal qalb. Bermacam-macam ya pembagian para ulama yang membagi tauhid menjadi dua. Jadi ada yang membagi tauhid menjadi tiga, ada yang menjadi dua. Kenapa kok beda-beda? Ya karena ini sekedar sarana saja. Ini sekedar sarana saja untuk memahamkan kita, memahamkan umat masalah tauhid. Tapi tujuannya sama, yaitu agar membuat kita bertauhid. Tujuannya itu. Tapi metodenya beda-beda. Ada yang memandang dari sisi ini perbuatan siapa, ada yang memandang dari sisi ini bentuknya apa, amalan apa, ilmu dan macam-macam. Jadi ini penyebab kenapa kok para ulama beda-beda dalam membagi itu. Tapi intinya sama. Kemudian Inna Allah Subhanahu wa Rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa ilahuhu. Hada tauhidul rububiyyah. Allah Ta'ala adalah Rabb segala sesuatu, Allah penguasanya dan Allah satu-satunya sesembahan. Ini tauhidul rububiyyah. Walakum da minal itsnaini. Dan tidak ada Tuhan yang kedua, tidak ada dua Tuhan. Labudda min tauhidir rububiyyati wal uluhiyyati. Atau labudda min itsnaini, seseorang harus meyakini dua tauhid tadi. Yaitu tauhid rububiyyah dan tauhid uluhiyyah. Faman aqarra bi tauhidir rububiyyati yalzamuhu ay yuqirra bi tauhidil uluhiyyah. Siapa yang meyakini tauhid rububiyyah, maka mau enggak mau dia harus meyakini juga tauhid uluhiyah. Wa man ata bi tauhidil uluhiyati fa innahu mutadamminun bi tauhidir rububiyyati. Tapi siapa yang meyakini tauhid uluhiyah, maka sudah include di dalamnya tauhid rububiyah. Ini harus dipahami dengan baik ya. Kalau orang meyakini tauhid rububiyah, kita katakan tauhid rububiyah ini A ya, kita kasih simbol A. Tauhid uluhiyah kita kasih simbol B. Maka siapa yang meyakini A, harusnya dia meyakini B, harusnya, mestinya, ya. Mestinya dia meyakini B. Normalnya dia meyakini B. Tapi apakah pasti? Kalau orang meyakini A, apakah pasti meyakini B? Belum tentu. Contohnya orang-orang musyrikin Quraisy. Orang musyrikin Quraisy meyakini A, meyakini rububiyah. Tapi ternyata tidak meyakini B. Mereka tidak meyakini Allah satu-satunya yang berhak disembah. Berarti ada orang yang hanya meyakini A tapi tidak meyakini B. Walaupun memang harusnya mestinya meyakini B, mestinya. Ya contoh paling gampang gitu. Suami mestinya berbuat baik sama istri. Suami mestinya berbuat baik sama istri. Allah Ta'ala katakan wa'asyuruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kamu dengan baik. Mestinya gitu. Tapi apakah berarti orang yang jadi suami pasti baik sama istrinya? Enggak mesti. Buktinya ada suami yang jahat sama istrinya, yang zalim sama istrinya. Nah jadi kalau dari tauhid rububiyah, maka mestinya meyakini uluhiyah, walaupun nggak mesti, walaupun realitanya tidak mesti orang demikian, walaupun normalnya mesti demikian. Tapi kalau dari tauhid uluhiyah mutadamminun li tauhid rububiyah, orang yang meyakini tauhid uluhiyah B, maka sudah include di dalamnya A. beda hubungannya, korelasinya beda. Semua orang yang meyakini B pasti di dalamnya sudah ada A. Karena orang yang meyakini hanya Allah yang boleh disembah pasti meyakini Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu kasih rezeki dan lain-lain. Pasti itu. Itu pasti. Apa ada orang meyakini pokoknya ibadah itu hanya boleh kepada Allah, tapi dia enggak meyakini Allah itu ada? Itu enggak mungkin. Ya, itu enggak mungkin. Ada orang meyakini ibadah itu harus kepada Allah saja, berdoanya kepada Allah, mintanya kepada Allah. Tapi dia tidak meyakini Allah yang ngasih rezeki. Dia tidak meyakini Allah yang hidupkan mematikan, itu enggak mungkin. Itu sudah pasti, sudah inkluh di dalamnya. Jadi siapa yang meyakini tauhid uluhiyah pasti di dalamnya sudah termasuk tauhid rububiyah. Sudah include, sudah satu paket. Sudah satu bundle, enggak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, yang menjadi inti dari dakwahnya para nabi dan rasul adalah tauhid apa? Uluhiyah. Karena di dalamnya sudah include tauhid rububiyah. Dan tadi tauhid asma wa sifat juga sudah include dalam tauhid rububiyah juga. Sudah satu paket. Makanya inti dakwah para nabi dan rasul adalah tauhid uluhiyah. Mengajak orang untuk menyembah Allah semata. Yang dalam mengajak ini sudah include semuanya. Wa hadha al-alaqatu bainan naw'aini. Inilah korelasi di antara dua jenis tauhid di atas. Anna tauhid al-rububiyyah mustalzimun li tauhid al-uluhiyyah. Bahwasanya siapa yang meyakini tauhid uluhiyah mestinya dia meyakini tauhid uluhiyah normalnya. Wa tauhid al-uluhiyyah mutadamminun li tauhid al-rububiyyah. Adapun tauhid uluhiyah, orang yang meyakininya pasti sudah include di dalamnya tauhid uluhiyah. La yatafarraqani abada, mereka tidak akan bisa dipisahkan selama-lamanya. Dan ini sekali lagi sudah sering kita sebut ya. Ini adalah faedah kita mengetahui pembagian tauhid. Ini kegunaan, ini manfaat kita tahu pembagian tauhid. Bahwasanya ada tiga tauhid atau ada dua. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dengan kita memahami ini, maka kita paham mana orang yang bertauhid tenanan, beneran, mana yang tauhidnya bohong-bohongan, yang sejatinya dia musyrik. Kalau ada orang dia paginya sholat subuh, setelah itu pulang ke rumah, ngambil pacul ke sawah, kemudian bawa ayam ingkung untuk Dewi Sri. Paginya sholat subuh, setelah itu kok malah ngasih ayam ingkung buat Dewi Sri. Kalau orang yang gak ngaji akan mengatakan, oh dia orang bertauhid kok, orang muslim, masih bertauhid, masih muwahid, dan buktinya sholat subuh. Oh tadi pagi sholat subuh kok, di masjid Al-Ikhlas Dawud. Tapi kan alitas gak ada sawahnya ya. Tahun subuh lagi masih bertauhid kok, jangan disyirik-syirikan lah. Nah, ini orang apa? Gak belajar, tapi orang yang belajar akan mengetahui, oh iya, orang ini sholat subuh, dia nyembah Allah. Dia meyakini Allah itu ada, Allah itu Tuhan, Allah itu kasih rezeki, Allah itu ngasih nikmat, kesehatan, Allah matikan, menghidupkan. Ini dia sembah Allah. Makanya tauhid rububiyah. Tapi ketika dia ngasih ayam ingkung untuk Dewi Sri, dia melanggar tauhid uluhiyah. Karena nyembahnya tidak hanya kepada Allah, tapi juga kepada Dewi Sri. Nyembahnya dua, Allah disembah, Dewi Sri disembah. Ya. Maka dia melanggar tauhid uluhiyah. Nah, kalau melanggar tauhid uluhiyah berarti tidak bertauhid. Karena harus semuanya. Rububiyah dia, uluhiyah juga dia, asma wa sifat juga dia. Berarti ini orang musyrik. Bukan orang bertauhid, ini orang yang paham pembagian tauhid. Nah ini gunanya, kalau kita gak paham ini, kita akan menganggap orang yang syirik bertauhid, muslim dan seterusnya. Ya kita baca sedikit. Warrabbu dan arrab. Kita baca perkataan al-Maqrizi. Farrabbu masdaru rabba yarubu rabban fahuwa rabbun. Dan nama ar-rab, rab yang kalau kita terjemahkan Tuhan itu, ini secara bahasa Arabnya merupakan masdar dari fi'il rabba yarubu, fi'il atau isim Isim fa'ilnya Rabbun, masdarnya Rabban. Bermakna qawluhu ta'ala, maka makna firman Allah ta'ala Rabbal alamin. Rabbal alamin maknanya adalah Rabbul alamin. Rabbal alamin itu pakai fi'il, pakai fi'il atau pakai masdar. Pakai masdar karena masdar itu kata benda sebetulnya, tapi maknanya adalah isim fa'il. Dan yang menguasai alamin, alam semesta. Rabbul alam, Rabbul alamin artinya Rabbul alamin, dat yang menguasai alam semesta. Fa inna rabbahu wal khaliqu al mujidu li ibadi. Karena Rabb adalah dat yang menciptakan dan mengadakan hambanya, mengadakan makhluk. Al qaimu bi tarbiyatihim wa islahihim. Yang menjadikan atau yang menjalankan pengelolaan para makhluknya dan yang memberikan kebaikan kepada mereka. Al-mutakaffilu bi salahihim min khalqin wa rizqin wa islahi dinin wa dunya. Dan dialah yang menanggung, yang mengurus kebaikan seluruh makhluknya, mulai dari penciptaannya, rezekinya, kesolehannya atau kemaslahatannya dalam kemaslahatan agama ataupun kemaslahatan dunia. Dialah yang mengurus semuanya. Ini makna Rabb. Makna Rabb adalah dat yang menciptakan dan mengelola makhluknya dan menanggung semua kemaslahatan makhluk. Itu definisi Rabb menurut Al-Maqrizi. Dan Ar-Rabbu itu salah satu nama. Nama Allah subhanahu wa ta'ala, nama Allah itu banyak. Salah satunya Ar-Rabbu atau Rabbun. Jadi kalau kita menyebut nama Ar-Rabbu, kita telah menyebut nama Allah. Kemudian Far-Rabbu yuradu bihi al-murabbi. Rabbu maknanya murabbi. Murabbi artinya dat yang mengelola. Lian Allah wal murabbi li'ibadihi, karena Allah itu dat yang mengelola para hambanya. Bini amihi wa ihsanihi, dengan Allah berikan berbagai nikmat dan berbagai kebaikan. Wa huwal murabbi lahum aydan, dan dialah Allah yang mengelola seluruh makhluknya juga. Bi syara'ihi, dengan Allah berikan syariat. Wa awamirihi wa nawahihi, dan Allah berikan perintah dan larangan. Rabbu bimakna murabbi, maka Rabb maknanya murabbi. Wa Rabbu aydan bimakna malik, dan Rabb juga maknanya penguasa. Fal malikul 'am lillahi azza wa jalla, maka al-mulkul 'am lillahi azza wa jalla, maka kekuasaan atau kepemilikan secara umum itu milik Allah. Segala sesuatu milik Allah. La yusyrikuhu bi ahadun, tidak ada yang punya saham dalam kepemilikan tersebut satu orang pun selain Allah. Wal milkul khasu yakunu lil makhluk. Adapun kepemilikan secara khusus, secara parsial, ya memang milik makhluk. Tapi secara umum, secara hakiki milik Allah Subhanahu wa taala. Mithlu rabbid dar, contohnya pemilik rumah. Maka pemilik rumah memang dia yang berhak meninggali atau memiliki rumah tersebut. Rabbul bustan pemilik kebun, Rabbul data pemilik hewan. Maka ini betul, ini istilah betul. Karena ini al-milkul khas, kepemilikan khusus. Dan ini diatur dalam syariat. Ada ya dulu di tempat saya tinggal dulu, saya nggak mau sebutkan. Jadi ada anak suka nyuri. Tapi bukan anak saya, alhamdulillahnya. Ada anak suka nyuri. Ini di lingkungan orang-orang ngaji. Lingkungan orang-orang sudah kenal sunnah. Ada anak tetangga suka nyuri. Kalau nyuri, kemudian ketangkep, alasannya apa? Ini kan milik Allah. Misalnya nyuri sepeda, atau perlu ekstrim lah. Nyuri sepatu, gitu. Nyuri sepatu. Suatu orang dicuri, diambil. Ketangkep sama bapak misalnya, kok kamu nyuri? Ini punya orang. ini kan sepatu milik Allah. Nah, alasannya kayak gitu. Ya betul, milik Allah secara am, secara umum, secara hakikinya, tapi tetap manusia punya kepemilikan secara parsial, yang itu diakui dalam syariat. Sehingga gak boleh kita ngambil milik orang lain, ini namanya mencuri. Yang mencuri dosa besar ya. Allah Ta'ala katakan as-sariqu was-sariqatu fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Orang yang mencuri laki-laki, orang laki-laki yang mencuri, wanita yang mencuri, cambuklah mereka 80 cambukan ya, atau mi'ata jalda 100 kali cambukan. Disuruh cambuk. Ya, jadi apa namanya mencuri enggak boleh. Ya, mencuri enggak boleh. Maka ada kepemilikan umum, secara umum milik Allah Subhanahu wa taala, ada kepemilikan khusus. Kepemilikan umum artinya kita akan kembali kepada Allah. Ya. Dan kita tidak bebas melakukan apapun terhadap diri kita. Kita tidak bebas melakukan apapun kepada orang lain. Kita tidak bebas melakukan apapun kepada benda-benda sekitar kita. Tidak bebas ya. Hatta kepada diri kita sendiri. Makanya ketika ada orang meninggal, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah. Inna lillahi, kita milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Itu maknanya kita milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Dan kita tidak bebas melakukan apapun kepada diri kita. Jual ginjal tidak boleh. Karena hakikatnya kita tidak memiliki badan kita secara umum ataupun secara khusus. Ya, kalau tadi barang kita punya kepemilikan khusus, tapi kalau badan nggak bisa. Kapan kita beli badan ini? Kalau kita beli badan ini, mungkin kita punya kepemilikan khusus. Tapi nggak pernah kita beli. Kapan belinya? Di mana? Maka kita tidak memiliki badan kita. Kalau kita memiliki badan kita, boleh kita mau besar-besar pakai pisau, tusuk-tusuk pakai jarum, mau dicongkel matanya, silakan. Tapi karena badan kita bukan milik kita, nggak boleh. Nongkel mata, ini dibusuk-busuk pakai pisau, bunuh diri, nggak boleh. Anak kita bukan milik kita. Kapan kita belinya? Kapan anak itu ada perpindahan kepemilikan? Maka anak kita bukan milik kita, nggak boleh kita seenaknya. Ya, misalnya anaknya ditapar, dipukul, ditonjok sampai memar, kemudian sama orang ditanya, mas, anaknya kok dipitu jalan-jalan? Ini kan anak-anak saya. Itu alasan salah. Ini anak-anak saya. Terserah dong. Enggak terserah. Itu anak jenengan betul, tapi bukan milik jenengan. Dan jenengan enggak bebas melakukan apa. Enggak boleh ditampar. Enggak boleh ditonjol sampai memar. Enggak boleh dijual. Nah, kalau anak itu milik kita, boleh dijual dong. Sebagaimana handphone kita. Karena anak bukan milik kita, enggak boleh dijual. Dosa. Maka anak itu bukan milik kita, tapi anak itu amanah, dititipi oleh Allah, harusnya kita jaga. Ya, sebelum kita akhiri ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, menambah iman kita, menambah keistiqomahan, dan juga menambah amalan saleh dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.